kita ditanyakan kepada beliau, kenapa kamu menangis? Apakah kamu menangis karena takut berpisah dari dunia? Maka Abu Dzar mengatakan tidak. Innama abki ala dhabil hawadir wa qiyam ilayl syita wa muzahamatil ulama birukab inda hilakil dzikr. Aku tidak menangis melainkan karena ya, aku menangis tidak lain karena tidak bisa lagi merasakan bagaimana hausnya berpuasa di musim yang sangat panas. Ya, aku akan mati, aku tidak bisa lagi merasakan bagaimana hausnya berpuasa di siang hari yang sangat panas. Kemudian waqiyam ilayl syita, tidak bisa lagi merasakan bagaimana nikmatnya bangun di tengah malam yang sangat tinggi. Ya, kemudian yang ketiga, tidak bisa lagi merasakan berdesak-desakan, berlutut, bersimpu dan berdesak-desakan di hadapan majelis ulama. Di hadapan majelisnya ulama. Maka itu yang membuat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menangis. Ya, tapi seluruhnya adalah ibadah. Seluruhnya adalah ibadah. Yang pertama, berpuasa, menangis karena tidak bisa lagi berpuasa, menangis karena tidak bisa lagi sholat malam, dan menangis karena tidak bisa lagi mendatangi majelisnya para ulama. Ya, maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan dengan baik. Apalagi alhamdulillah di tempat kita ini, di kota kita ini begitu banyak semarak majelis ilmu. Baik. Ya, berikutnya kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, masih pada bab ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبدا. Bab tentang peringatan keras, larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dekat kuburannya orang saleh. Dia beribadah kepada Allah tapi sengaja dia lakukan di kuburannya orang saleh. Ini dilarang keras oleh Nabi, diperingati keras oleh Nabi. Maka jika tidak abadan, maka bagaimana lagi kalau dia beribadahnya? Bagaimana lagi kalau dia beribadahnya? Kalau sekalian kita telah bahas beberapa hadis-hadis berkaitan dengan bab ini. Baik, insyaAllah ta'ala pada malam ini kita akan menyelesaikan bab ini. Masih ada dua hadis yang tersisa. Pada bab ini insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan. Baik, sebelum kita baca, lanjutkan ikhwan yang menghafal itu fadal, yang menghafal hadis, menghafal bab, bab kerap al-hafiz. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa muslimin عن جندب بن عبد الله قال dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. عن جندب بن عبد الله, dari sahabat yang bernama Jundub بن عبد الله. Sahabat yang bernama Jundub بن عبد الله البجلي radiyallahu ta'ala anhu. Ya, Jundub ini kadang juga disebut dengan Jundub al-Khair, kadang-kadang juga dipanggil Jundub al-Khair. Ya, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya, dan sahabat ini dialah yang pernah membunuh seorang tukang sihir. Akan datang nanti hadisnya ketika kita membahas tentang masalah sihir. Maka kita akan menjumpai nanti sahabat ini, dia yang membunuh seorang tukang sihir yang ada pada zaman pemimpin Uqbah atau Walid ibnu Uqbah. Pada zaman Walid ibnu Uqbah itu banyak tukang sihir, tukang sulap, ya, tukang sihir juga. Ya, maka ketika ada seorang tukang sihir pamer, memamerkan sihirnya, mengambil pedangnya kemudian digorok lehernya, tidak mempan, ditusuk tidak mempan, ya, ini biasa kita lihat, ini tukang sihir. Maka bangkitlah Jundub ibn Abdillah, mengambil pedangnya, menangkap orang itu digorok lehernya, mati dia. Kemudian Jundub mengatakan, afatatuna sihra wa antum tubsirun, membaca ayat, afatatuna sihra wa antum tubsirun. Ini akan datang nanti, ya, penjelasan lebih lanjut, lebih detail tentang masalah sihir. Yang jelas sahabat ini salah satu sahabat yang na'am membunuh di hadapan penguasa Walid ibn Uqbah, seorang tukang sihir yang tidak mempan tusukan, ya, tidak mempan senjata kebal. Ya, dalam Islam tidak ada kebal. Makanya ketika orang itu memamerkan kekebalannya, maka bangkitlah sahabat, menangkap dia dan digorok lehernya, mati dia. Mati sahabat yang ada. Baik. Jundub bin Abdullah berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul." Aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sebelum 5 hari sebelum beliau wafat. Kata Jundub, 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka aku pernah mendengarkan Nabi bersabda. Apa yang Nabi sabdakan? Kata sahabat, Nabi berkata, "Inni abra'u ila Allah ayyakuna li minkum khalil." Kata Nabi, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah. Aku berlepas diri, kata Nabi. Ya. Apa yang Nabi berlepas diri darinya? Kata Nabi, ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri terhadap adanya sebagian di antara kalian sebagai khalil. Ya, aku berlepas diri kepada Allah terhadap adanya, ya, untukku di antara kalian sebagai khalil. Baik. Fa inna Allah qad ittakhadha li khalila. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Baik, dan seterusnya kita baca dulu. Baik. Perhatikan dalam hadis ini, sebelum Nabi wafat, 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi berkata, berpesan. Kata Nabi, aku berlepas diri. Menunjukkan ini amalan yang Nabi tidak sukai. Ya, amalan yang Nabi jauhi. Perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi, sebab Nabi berlepas diri darinya. Apa itu? Baik, kata Nabi, ayyakuna li minkum khalil, yaitu aku menjadikan sebagian kalian sahabatku sebagai khalil saya. Tidak mungkin, kata Nabi, tidak mungkin aku menjadikan kalian sebagai khalilku. Baik. Apa itu khalil? Apa yang dimaksud khalil, ikhwas kalian? Khalil itu, khalil itu diterangkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala adalah kamalul mahabbati wa nihayatuha adalah cinta yang sempurna, kecintaan, kesempurnaan cinta. Wa nihayatuha, dan puncak yang tertinggi dari cinta. Bihaitsu la yarda fi qalbi al-muhib sa'atun li ghairi mahbubihi, di mana tidak ada lagi dalam hatinya orang yang cinta itu ruang untuk selain yang dia cintai. Itu makna al-khalil atau khullan. Ya, jadi al-khalil itu kecintaan yang paling tinggi, kecintaan yang paling sempurna, di mana tidak ada lagi ruang yang tersisa dalam hatinya kecintaan untuk yang lainnya, tidak ada lagi untuk yang lain kecuali untuk orang itu saja. Itu namanya khalil. Ya, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan membahasakan khalil itu adalah a'la darajatil mahabbah, adalah derajat cinta yang paling tinggi, tidak lagi di atasnya. Bami, cinta tetapi paling atas, paling sempurna, ya, mencapai posisi yang paling teratas. Paham ini? Baik. Maka yang seperti ini Nabi berlepas diri, bahwa kata Nabi, aku berlepas diri menjadikan kalian wahai sahabatku sebagai khalil saya. Paham? Baik. Bukan maknanya Nabi tidak cinta kepada sahabat. Nabi cinta kepada sahabat, tetapi untuk menjadikan mereka sebagai khalil, cinta yang sangat luar biasa, itu tidak mungkin. Paham? Jadi Nabi cinta kepada sahabat, jadi Nabi itu tetap cintanya kepada sahabat hanya dikatakan mahabbah, bahasanya mahabbah. Sebab mahabbah itu lain dengan khullah. Kalau mahabbah itu cinta, kalau al-khalil atau khullah itu juga cinta, tapi di atas jalan. Nah, ini kata Nabi, ini yang tidak mungkin saya berikan kepada sahabat. Yaitu khullah, derajat khullah tidak mungkin. Kalau habba dia, cinta kepada sahabat, aku cinta kepada sahabat. Makanya ketika Nabi ditanya, ayyun nasi ahabbu ilaih, siapa manusia yang paling aku cintai? Jawaban Nabi, Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Kalau mahabba iya, tapi kalau kulla, tidak. Tidak mungkin ada sahabat yang dijadikan Nabi sebagai khalilnya. Paham ini? Bisa dipaham? Baik. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menjadikan sahabatnya sebagai khalilnya? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, "Wa inna ma kana dhalika li anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillah." Ya. Itu terjadi, kata beliau, karena hatinya Rasulullah itu telah dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Hatinya itu hanya dipenuhi dengan cintanya kepada Allah. Wa ta'zimihi, pengagungannya kepada Allah. Wa ma'rifatihi, pengenalannya kepada Allah. Fala yasah khullatu ghairi, maka tidak ada lagi ruang untuk cinta yang luar biasa ini selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak. Jadi yang di yang diafikan oleh Rasulullah dan sahabat adalah khullan, derajat khullan, tidak. Paham ya? Baik. Kemudian kata Nabi, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Ya, makanya Nabi tidak bisa menjadikan sahabat sebagai khalil. Sebab khalil ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi dua, khusus bagi Allah saja. Paham ya? Baik. Kata Nabi, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Apa tadi khalil? Apa tadi Khalid? Cinta yang paling tinggi, cinta yang paling sempurna, cinta yang paling puncak. Nah, maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai nabi yang merupakan khalilnya Allah. Apa artinya? Nabi yang sangat dicintai oleh Allah, yang menduduki posisi yang paling atas dari segala cinta yang ada. Sebagaimana juga Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya Allah. Ini menunjukkan keutamaan Nabi kita dari seluruh nabi yang ada. Ya, sebab tidak ada nabi yang mencapai derajat ini kecuali dua saja nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi lain, mereka hanya sampai pada derajat mahabbah. Mahabbah mereka. Tetapi untuk sampai derajat al-Khalil tidak. Sebab al-Khalil itu khulla, itu hanya didapatkan oleh dua nabi saja, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu gelarnya nabi ya, Khalilullah. Itu yang cocok, itu yang sempurna, itu yang lebih beradab, itu yang lebih mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalil. Oleh karena itu, ya, sangat keliru, sangat salah tatkala banyak kaum muslimin mengatakan bahwa Muhammad adalah Habibullah. Salah total. Paham? Ketika mereka mengatakan Muhammad adalah Habibullah, itu salah itu. Itu kurang menghormati Nabi namanya. Itu mengurangi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka mengatakan apa? Muhammad Habibullah. Mari kita bersalawat ya kepada Muhammad Habibullah. Salah itu. Ya. Atau ada syair-syair, apa syairnya itu? Ada salawat itu. Nah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Itu salawat yang salah itu. Salah sekali. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Diulang lagi, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Banyak salahnya itu salawat. Salah sekali. Kesalahan yang pertama, dia mengatakan salatullah salamullah ala Taha Rasulullah. Dia mengatakan salawat dan salam kepada Taha Rasulullah. Dia katakan apa? Taha itu nama nabi. Taha itu nama nabi. Adakah dalil bahwa nama nabi Taha? Nah. Yang disebutkan dalam hadis nabi, nama-nama nabi memang ada, banyak nama nabi ya, bukan hanya Muhammad. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, ada Al-Hashir, ada Al-Aqib. Tapi tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa di antara nama nabi adalah Taha. Tidak ada dalil. Kemudian yang kedua, Yasin. Ala Yasin. Mana dalil yang menunjukkan bahwa di antara nama nabi adalah Yasin? Itu kesalahan. Kemudian kesalahan berikutnya, dia mengatakan Habibillah. Dia katakan Muhammad adalah Habibillah. Ini dibantah oleh ulama. Dibantah oleh ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim membantahnya. Dan beliau bahwa sebagian orang-orang yang keliru menyangka bahwa mahabbah itu lebih sempurna daripada khullah. Sehingga mereka mengatakan Ibrahim itu Khalilullah, Muhammad adalah Habibullah. Kata Ibnu Qayyim, ini termasuk kebodohan. Ini termasuk bentuk kejahilan. Fadilal mahabbata ammatun wal khulla khassah. Karena yang namanya mahabbah itu umum. Mahabbah itu umum. Maksudnya apa umum? Semua orang dicintai oleh Allah. Ya. Sekalipun bukan nabi, dicintai oleh Allah, mahabbah namanya. Tapi khulla itu khusus. khusus bagi siapa? Khusus bagi Nabi dan Nabi Ibrahim. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan ini kebodohan, kebodohan dari mereka. Baik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala itu menjelaskan, ya, dengan inilah kamu akan mengetahui, kata beliau, ya, kamu akan tahu kejahilan yang sangat luar biasa. Ya, kejahilan yang sangat luar biasa yang banyak diucapkan oleh orang-orang awam. Tatkala mereka mengatakan bahwa Ibrahim adalah Khalilullah sedangkan Muhammad adalah Habibullah, wa hadza tanaqqusun fi haqqir rasul, maka ini bentuk merendahkan derajat Nabi. Ini bentuk apa? Merendahkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata-kata beliau, karena ketika dia mengatakan seperti itu, ja'alu martabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam duna martabati Ibrahim. Ketika dia mengatakan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah, berarti apa? Dia telah merendahkan derajat Nabi, mendudukkan, menurunkan derajat Nabi dan mengangkat derajat Ibrahim, lebih meninggikan Ibrahim daripada Nabi. Ini kesalahan, sebab tidak ada Nabi yang lebih mulia, lebih tinggi daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa Muhammad adalah Habibullah, maka dia tidak membedakan antara Nabi dengan orang lain. Dia tidak bedakan itu. Itu artinya dia tidak bedakan antara Nabi dengan manusia yang lain. Ya, sebab manusia yang lain juga Habibullah. Di antara kita, ya, ada yang menjadi Habibullah kalau dia melakukan amalan-amalan yang mengundang cinta Allah. Nah, kalau kita juga katakan Muhammad adalah Habibullah, apa bedanya kita dengan Nabi? Paham? Maka ini kesalahan. Ini kesalahan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi al-muhim ikhwas kalian, nah, itu kesalahan-kesalahan yang banyak tersebar dan didiamkan. Kesalahan berikutnya dinyanyikan. Salawat dinyanyikan, subhanallah. Ibadah bernyanyi. Ya, katanya ibadah, tapi kok bernyanyi? Iya. Ibadah sambil bernyanyi, apa bedanya dengan orang Nasara? Apa bedanya orang Nasara? Mereka beribadah bernyanyi, dan kita bernyanyi. Apa bedanya dengan orang jahiliyah yang ada di Ka'bah sambil telanjang mereka, sambil bertepuk tangan siul-siul? Apa bedanya? Mereka beribadah, tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, bertepuk tangan, bersiul, dengan alasan beribadah kepada Allah. Apa bedanya? Ya, baik. Tidak pernah kita dapatkan generasi terbaik dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka bersalawat untuk bernyanyi, menyanyikan salawat. Baik. Ya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku sebagai khalilnya, yang menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakr khalila. Kata Nabi, seandainya boleh, bisa aku menjadikan sebagian dari umatku sebagai khalilnya saya, maka aku akan menjadikan Nabi Ibrahim, aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil saya. Seandainya boleh diperkenankan oleh Allah, aku menjadikan satu orang saja dari kalangan umatku sebagai khalilnya saya, yang paling aku cintai dan dengan kecintaan yang tertinggi, maka aku akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai khalil saya. Abu Bakar yang saya pilih, bukan yang lain. Ya, baik. Siapa nama Abu Bakar? Siapa nama Abu Bakar? Hah? Abu Bakar Abdullah, Abdullah ibn Utsman. Abu Bakar itu bukan nama, ya, kunyahnya. Ya, cuma ma'ruf dengan kunyah beliau, tapi namanya adalah Abdullah namanya adalah Abdullah ibnu anaknya Utsman, ya Abdullah ibnu Utsman ibnu Amir, ya nama kakeknya adalah Amir Abdullah ibnu Amir. Baik, Nabi katakan bahwa aku akan menjadikan Abu Bakar, seandainya boleh aku menjadikan, mengambil satu umatku sebagai khalilku, maka aku akan angkat, aku akan pilih Abu Bakar sebagai khalilku. Baik, dari hadis ini, kata para ulama, Syekh Ibn Uthaymin berkata, وَهَذَا نَصٌ صَرِيحٌ عَلَىٰ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْهُمَا. Ini merupakan dalil nas yang sangat terang, yang sangat jelas, yang sangat terang maknanya, bisa sangat dipahami maknanya, yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar, dan Abu Bakar lebih utama daripada Ali. Ini nasnya, ini dalilnya. Abu Bakar lebih utama daripada Ali. Sehingga ini merupakan bantahan kepada orang Syiah Rafidhah yang mereka mengatakan bahwa Ali lebih afdal, apa, Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Ini dalil membantah, tidak. Ini dalilnya menjelaskan bahwa Abu Bakar lebih utama daripada Ali. Sebab Nabi mengatakan, seandainya boleh aku mengambil satu umatku sebagai khalil saya yang paling saya cintai, maka tentu akan aku ambil Abu Bakar sebagai khalil. Paham ya? Baik. Sehingga ini merupakan nas yang sangat jelas menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih utama daripada seluruh sahabat yang ada, termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini hanya berbicara tentang sisi keutamaan, yang mana lebih utama, lebih afdol. Maka sepakat ulama bahwa Abu Bakar lebih afdol daripada Ali bin Abi Thalib. Baik. Kemudian juga diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, melalui hadis tadi, melalui sabda Nabi tadi, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, hadza fihi isyaratun ila istikhlafi Abi Bakr man ba'dahu. Ini terdapat isyarat dari Nabi bahwa yang mengganti Nabi nanti setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar. Ini sebenarnya isyarat dari Nabi siapa yang bisa jadi khalifah setelah Nabi wafat. Di sini terdapat isyarat. Ya, walaupun tidak ada teks, ya, tidak ada nas dari Nabi bahwa yang mengganti saya nanti adalah Abu Bakar, yang mengganti saya adalah Umar, yang mengganti saya adalah, tidak ada teks, tidak ada. Kalau orang Syiah mengatakan ada adanya Nabi, bohong itu. Tidak ada. Ya, hanya ulama mengambil isyarat saja, memahami dari hadis-hadis Nabi bahwa sebenarnya yang berhak untuk mengganti Nabi setelah beliau wafat adalah Abu Bakar. Tapi apakah ada teks dari Nabi? Tidak ada. Hanya diambil dari pemahaman terhadap hadis. Nah, salah satu hadis yang dipahami oleh ulama bahwa yang berhak untuk mengganti Rasulullah setelah beliau wafat adalah Abu Bakar adalah hadis ini. Adalah hadis ini. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini tadi itu menjelang wafatnya, 5 hari sebelum beliau wafat mengucapkan ini hadis bahwa seandainya boleh aku menjadikan sahabat, satu sahabat, ya, sebagai khalilnya saya, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ini diucapkan oleh Nabi menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini isyarat bahwa yang berhak untuk menggantikan Nabi setelah beliau wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Dan juga diterangkan oleh para ulama bahwa seseorang yang sudah mencapai tingkatan khulla tentunya lebih utama untuk dijadikan sebagai pengganti, kan? Ali juga dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, tapi kecintaan Nabi kepada Abu Bakar melebihi cintanya kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga dari sisi ini juga menguatkan bahwa memang yang lebih berhak adalah Abu Bakar, sebab dia lebih dicintai oleh Nabi daripada Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, ya, dan ini merupakan bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa sebenarnya yang berhak untuk menjadi penguasa menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Adapun Abu Bakar itu merampas, katanya merampas. Ya, dia merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Ya, sebenarnya yang berhak adalah Ali. Maka dijawab oleh para ulama Ahlu Sunnah dengan dalil-dalil diantaranya ini. Kemudian dalil yang lain diterangkan oleh para ulama, diantara Syekh Shalih Fauzan juga menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, maka Nabi menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat. Yang ditunjuk siapa? Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, padahal mereka semua ada di sini. Tapi ternyata yang ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikan Rasulullah sebagai imam menjelang wafatnya adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq. Jadi itu terangkan dalam riwayat Al-Bukhari. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari ketika Nabi memerintah Abu Bakar, menurut Abu Bakar untuk menggantikan beliau imam, maka datanglah Aisyah putrinya Abu Bakar, ya Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang raqiq orangnya, ya apa namanya, peka, ya hatinya lembut, gampang menangis, ya khawatir ya Rasulullah kalau kamu angkat dia jadi imam tidak bisa lagi sholatnya gara-gara menangis terus membacakan ayat. Itu orangnya Abu Bakar. Dan bisa dia melanjutkan ayat itu kalau membaca Al-Quran. Khawatir nanti tidak selesai sholatnya orang, karena orangnya mudah menangis. Ya, kata Abu Bakar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna kunna sawahib Yusuf. Kalian ini, ya sama seperti keluarganya Yusuf. Jadi maksud Aisyah, ya, ketika Nabi menyuruh Abu Bakar, Aisyah panggil Abu Bakar. Jangan imam. Ya Aisyah, jangan dia ya Rasulullah. Suruh saja Utsman, suruh saja Umar. Kata siapa? Kata suruh saja Umar. Suruh Umar ya Rasulullah. Sebab Abu Bakar itu orangnya begini begini begini. Kata Nabi, kami. Dia marah. Nabi agak jengkel ya kepada Aisyah. Nabi katakan, inna kunna sawahib Yusuf. Kami yang ini ya sama seperti keluarganya Yusuf. Dimaksud sini Zulaikha, ya, kamu seperti Zulaikha. Ya, artinya siapa Zulaikha itu? Istrinya Raja Mesir yang mempunyai dan Yusuf itu. Ya, baik, ya. Diserupakan dengan itu. Apa yang diserupakan di sini? Ya, banyak penafsiran ulamanya, tapi bukan di sini pembahasan kita. Baik. Intinya disumbangkan di situ karena dia mengucapkan kalimat itu sebenarnya ada makna lain yang diinginkan. Ya, ada makna lain yang diinginkan. Seperti misalnya Zulaikha ketika dia mengumpulkan para wanita-wanita, ya, dia diundang untuk makan apa? Diundang untuk apa lagi namanya? Diundang untuk makan buah, ya. Sebenarnya keinginannya Zulaikha bukan itu maksudnya mengundang, bukan tidak mau mengundang sebenarnya, tidak mau memuliakan mereka dengan memberikan jamuan yang bagus. Tapi sebenarnya apa? Ada maksud daripada itu. Apa maksudnya? Supaya mereka datang melihat sendiri ketampanan Yusuf, sehingga mereka bisa memberikan udzur kepada Zulaikha. Wajar kalau Zulaikha terfitnah, sebenarnya tampan orangnya. Jadi itu sebenarnya maksudnya, siapa? Zulaikha mengundang mereka, bukan tujuannya untuk mereka disamakan, tidak. Bukan tujuan utamanya apa? Apa itu namanya? Bukan tujuan utamanya untuk dimuliakan, diundang, dikasih jamuan, tidak. Tapi tujuan utamanya supaya mereka bisa menyaksikan langsung, sehingga tidak ada kata-kata mereka yang melecehkan Zulaikha. Nah, sama seperti di sini. Sama di sini Aisyah radhiyallahu taala anha. Tujuannya sebenarnya bukan tujuannya melarang Nabi karena Abu Bakar itu tidak bisa melanjutkan baca, bukan itu. Ya, itu hanya alasan apa ya? Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya sebenarnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Alla yatasya'ama bihin nas," agar supaya manusia itu tidak pesimis terhadap Abu Bakar setelah Nabi meninggal. Jadi sengaja Aisyah, ya Rasulullah jangan Abu Bakar. Ya, karena begini sebenarnya bukan itu. Cuma Aisyah ingin apa namanya supaya orang mengetahui bahwa Abu Bakar itu bukan orang yang pantas untuk tidak pesimis terhadap kemudian. Orang yang memiliki apa namanya kelebihan memang, paham ya? Jadi itu maksud dari sisi penyerupaan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam, maka Aisyah mengatakan jangan dia, Umar saja. Kata Nabi, kamu itu seperti itu, Zulaikha itu. Sudah, perintahkan Abu Bakar. Perintah tetap dan mengatakan perintahkan Abu Bakar. Sehingga ini merupakan dalil bahwa memang Abu Bakar yang berhak untuk menjadi khalifah setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada satu dalil yang jelas juga, sangat jelas, riwayat Al-Bukhari, ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya, ada wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu kebutuhan, ya, maka Nabi mengatakan datang di waktu lain. Kata Nabi, datang Nabi di waktu lain. Kata biasa atau maka wanita itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kata wanita itu, ya, ara'aita in jitu wa lam ajidka, bagaimana pendapatmu kalau saya datang Nabi nanti saya tidak mendapat lagi kamu. Tidak, sudah, kamu tidak ada lagi, kamu sudah wafat. Bagaimana? Apa kata Nabi? Illam tajidni fa'ti Abu Bakar. Kalau memang kamu tidak mendapat lagi saya, maka datangnya Abu Bakar. Datangi Abu Bakar As-Siddiq. Memang tidak ada teks, ya, tapi ini syarat yang sangat jelas. Datang Abu Bakar As-Siddiq kalau memang kamu sudah tidak mendapat saya. Dan ini riwayat Al-Bukhari. Ini riwayat Al-Bukhari rahimahullah taala. Baik, jadi dari hadis tadi, ya, seandainya boleh aku menjadikan sebagian dari sahabatku sebagai khalif, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalif. Ini juga isyarat menunjukkan bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah seperti Rasulullah adalah Abu Bakar sendiri. Kemudian setelah itu Nabi berkata, ya, ini sebelum Nabi wafat, ya, 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi berkata. Dan ini kaitannya dengan kitab tauhid. Di situ kaitannya dengan bab tauhid asal dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada lanjutannya, dan ini diucapkan oleh Nabi 5 hari sebelum beliau wafat. Kata Nabi, Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Kata Nabi, ala, apa itu ala? Ala itu, ikhwah sekalian, itu disebutkan oleh para ulama bahasa, nama nahwu, itu namanya harfut tanbih. Itu namanya harfut tanbih. Huruf ala itu huruf yang digunakan untuk mentanbih sesuatu. Untuk mentanbih sesuatu. Ketika ada orang tertidur dalam majelis, ketika dia ingin dibangunkan dari tidurnya, ala, itu tanbih namanya. Ketika ada orang tidak perhatian, ikut taklim tapi pikirannya melalui kesana kembali, ketika ditanya, apa tadi? Maka diingatkan dengan ala, ketahuilah. Hei, begitu, ya. Itu namanya harfut tanbih. Huruf yang digunakan untuk mentanbih sesuatu yang mungkin dilalaikan, dilupakan, tidak diperhatikan atau tidak diseriusi, maka digunakan kalimat ini agar orang selalu teringat, jangan dilupakan, jangan dilalaikan, jangan disepelekan, jangan diremehkan, digunakan kalimat ala. Paham, ya? Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu serius dalam memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Ya, pertama sebelum Nabi wafat. Kemudian ketika Nabi peringatkan, Nabi mendahului dengan apa? Dengan huruf ala. Kata Nabi, ala, ketahuilah, camkan, ingat, perhatikan. Kemudian setelah itu Nabi katakan wa inna. Nabi sebutkan dengan huruf taukid. Ya, Nabi tidak langsung menyampaikan bahwa ada dulu, tidak. Nabi berikan dulu mukaddimah sebelum disampaikan itu kalimat. Sebab ini wasiat terakhir Nabi agar umatnya itu perhatikan ini wasiat. Jangan dilupakan ini wasiat Rasulullah. Jangan disepelekan ini wasiat Nabi. Sebab ini wasiat berharga dari Rasulullah yang menyelamatkan manusia. Karena Nabi ala wa inna dikuatkan dengan huruf inna. Itu inna itu digunakan namanya harfut tauqid. Huruf tauqid. Huruf yang digunakan untuk menguatkan berita yang mau disampaikan. Dikuatkan. Kalau ada orang tidak percaya, misalnya kita mengatakan Muhammad datang, Musa tidak, belum datang. Ya? Muhammad datang, Ustaz datang. Ah, masa sih? Kamu tidak percaya? Dipakai inna. Sesungguhnya, nah itu supaya orang yakin. Oh, memang. Ketika orang Arab, kalau orang Arab kita tidak bicara inna, itu serius orang itu. Dan memang itu. Kalau diberikan inna. Ya. As-sarik dakhala baitan. Pencuri masuk rumahmu. Ay, santai dia. Inna sarik, sesungguhnya pencurah. Baru dia. Kenapa sudah ada innanya? Nah, itu tidak main-main orang itu. Sama di sini. Nabi mengatakan, Nabi pertama awal dengan ala supaya orang tidur jadi bangun. Ya, supaya orang lalai jadi terjaga. Orang yang lupa jadi ingat. Orang yang meremehkan jadi serius. Kemudian Nabi kuatkan inna. Kemudian Nabi sampaikan man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian kata Nabi. Orang-orang sebelum kalian. Siapa dimaksud orang-orang sebelum kalian? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara itu? Itu yang dimaksud oleh Nabi. Ingatkan kita itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu, orang-orang yang sesat itu, yang kalian selalu diminta, disuruh oleh Allah dalam sholat, ihdinash shiratal mustaqim, itu hati-hati itu. Mereka punya kebiasaan itu. Ini Allah, ini Nabi ingatkan kepada kita ya. Menjelang wafatnya Nabi. Ya, orang-orang sebelum kalian itu punya kebiasaan, kata Nabi. Apa kebiasaan mereka? Yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Mereka punya kebiasaan menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk ibadah. Ini ingatkan kepada kita agar kita jangan meniru mereka. Hati-hati dari perbuatannya. Mereka punya kebiasaan. Siapa? Yahudi dan Nasara. Apa kebiasaan mereka? Kalau ada kuburan nabinya, kuburan orang-orang solehnya, itu dijadikan tempat ibadah di situ. Di situ mereka membaca Al-Quran. Di situ mereka membaca kitab Taurat, kitab Injil. Di situ mereka berdoa. Di situ mereka sujud. Di situ mereka menyembelih dan seterusnya. Mereka punya kebiasaan seperti itu. Ya. Ini Nabi ingatkan kepada kita. Ingat kata Nabi, itu kebiasaan mereka ya. Kebiasaan mereka. Seandainya ini kebiasaan para Nabi, bagus untuk kita ikuti. Tapi ini kebiasaan orang yang diburkai, orang yang dikutuk jadi kera. Orang Yahudi dikutuk jadi kera itu, pernah dijadikan kera oleh Allah. Ini kebiasaan mereka itu, memakan riba. Semua kejelekan ada sama mereka. Ini kebiasaan. Salah satu kejelekan mereka yang merupakan kebiasaan mereka senang mengkultuskan kuburan Nabi. Hati-hati kalian kata Nabi. Ya. Baik, Nabi ingatkan kepada kita. Kemudian Nabi mengulang lagi, ala, Nabi ulang lagi. Bayangkan, luar biasa ini. peringatan Rasulullah SAW. Nabi ulang lagi, ala. Bayangkan, apa tadi ala? Ya, mungkin ada orang sudah diberitahu, lari lagi dia main HP lagi, dia ala, supaya dia serius lagi. Ala, fala tattakhidhu al-qubura masajid. Ketahuilah kata Nabi, perhatikan, jangan kalian menjadikan, nah ini larangan ini tegas, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat beribadah. Jangan. Ya, ini sudah diarah oleh Nabi ya. Pertama Nabi katakan itu kebiasaan Yahudi. Kemudian Nabi katakan aku larang kalian sebab memang tidak boleh kita meniru kebiasaan Yahudi. Kemudian setelah itu Nabi kuatkan lagi. Nabi katakan lagi, fa inni anhaakum 'an dhalik. Nabi katakan fa inni. Nabi sebutkan lagi kata inni. Apa tadi inni? Inna dengan inni sama. Harbut tauhid. Lihat bagaimana Nabi betul-betul bagi berapa kali Nabi menguatkan, menegaskan. Nabi katakan lagi, fa inni sesungguhnya aku kata Nabi, aku sebutkan ini aku kata Nabi anhaakum melarang kalian. Jangan dikatakan makruh, hanya makruh sebab. Nah, Nabi katakan aku melarang kalian. Siapa yang melarang? Bukan Wahabi. Hati-hati ya, bukan Wahabi yang melarang ini. Nabi, ini teksnya Nabi. Aku kata Nabi yang melarang kalian melakukan itu. Apa itu larangan Nabi? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Di situ kamu baca Al-Quran, di situ kamu berdoa, di atasnya kamu menyembeli. Ya, walaupun untuk Allah. Ya, walaupun baca Al-Quran untuk Allah, tidak boleh di atas kuburan. Sebab kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan tempat untuk mengingat kematian. Kuburan tempat untuk kita mengingat kematian dan mempersiapkan bekal. Bukan tempat ibadah kuburan. Kalau mau ibadah di masjid, ya, Nabi larang, tak boleh. Apalagi kalau mengibadahi kuburannya, jelas dilarang. Siapa yang melarang? Hah? Siapa yang melarang? Nabi yang melarang kita. Bukan siapa-siapa, Nabi kita yang melarang. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lihat tadi ikhwan sekalian bagaimana Rasulullah ya subhanallah luar biasa larangannya Nabi. Dimulai dari ala, ditambah dengan inna, kemudian dituangkan dengan saya. Ya. Nabi tidak mengatakan itu terlarang, tidak. Nabi tidak bahasanya Nabi bukan terlarang itu tidak, tapi Nabi mengatakan saya. Bukan siapa-siapa, saya yang melarang kalian. Itu kalimat seperti itu luar biasa itu. Itu kalau dalam ilmu balaghah itu dalam sekali maknanya. Kalau disebutkan saya itu dalam maknanya itu. Bukan makna biasa itu. Bukan pelarangan biasa itu. Ya. Ini juga peringatan bahwa yang melarang itu bukan kelompok siapapun, enggak, bukan kelompok yang melarang, tapi Nabi yang melarang. Kita hanya menyampaikan larangan Nabi. Ya. Baik. Kemudian kata Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah menyebutkan hadis ini, hadisnya sahih riwayat Muslim ya. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Beliau berkata, faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Beliau sini membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari hadis-hadis tadi, sungguh Allah, sungguh Nabi telah melarang perbuatan itu pada akhir hayatnya. Pada hadis apa ini? Yang mana hadisnya tadi? Nabi melarang pada akhir hayatnya. Nah, ini tadi hadis tadi ya. Ya, hadis junjung tadi. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyati man fa'alahu. Kemudian Nabi melaknat pelakunya. Nabi larang pada akhir hayatnya melakukan itu, beribadah ya di kuburan, menjadikan kuburan tempat ibadah, Nabi larang pada akhir hayatnya. Kemudian setelah itu Nabi laknat orangnya, siapa yang beribadah di atas kuburan dilaknat oleh Allah. Dan itu Nabi ucapkan pada menjelang wafatnya Nabi. Ya, sudah sakaratul maut dalam keadaan maut, sudah menjelang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi berarti Nabi dua kali melarang ya. 5 hari sebelum wafat Nabi sudah ingatkan. Paham? Jadi 5 hari sebelum Nabi wafat Nabi sudah ingatkan tadi dengan kata ala tadi. Ala. Kemudian 4 hari berikutnya, 3 hari berikutnya, 2 hari berikutnya, 1 hari berikutnya, bahkan menjelang wafatnya, di situ Nabi kembali ingatkan. Kembali Nabi ulang peringatannya. Lihat, kembali Nabi ulang peringatannya. Yang disebutkan dalam hadis Aisyah dulu ya, tafika yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Ya, tatkala telah datang malaikat maut ingin menjemput, maka Nabi menutupi wajahnya dengan sapu tangan. Maka bertambah biha kasyafaha. Ketika Nabi sudah tidak bisa bernapas, Nabi singkap itu sapu tangan. Di situ Nabi berkata, la'anallahu yahuda wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masana. Dan ulang Nabi peringatan itu. Dan Nabi katakan dilaknat oleh Allah. Nabi sebutkan ancamannya dilaknat oleh Allah Yahudi dan Nasara. Kenapa? Sebab mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Ya, lihat bagaimana. Nah, makanya luar biasa di sini peringatan Nabi ya. Sampai Nabi 2 kali ulang itu dengan kalimat-kalimat penguat. Baik. Ya makanya Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya, dalam kitab Fathul Majid beliau berkata, fa'kaifa yasumu ba'da at-taghyir min sayyid al-mursalin, maka bagaimana mungkin dibolehkan setelah adanya peringatan keras dari Nabi yang mulia ini, bagaimana mungkin boleh antum abdul kubur, kamu mengagungkan kuburan, padahal sudah datang peringatan keras dari Nabi. Kok bisa ada yang membolehkan ini? Ya, wa yubna 'alaiha, kamu membangun bangunan di atas kuburan. Wa yusalli indaha wa ilaiha, kamu salat di atas kuburan dan kamu salat menghadapnya. Hada, kata beliau, hada a'zamu masyaqqah wa mahaddatin lillahi wa li rasulihi law kana ya'qilun. Maka ini tentunya tidak lain kecuali penentangan besar dan permusuhan besar terhadap Allah dan Rasulnya seandainya mereka memahaminya. Tak begitu. Bagaimana Rasulullah begitu keras melarang di akhir hayatnya diulang 2 kali dikuatkan dengan penguat, tapi kok ada yang membolehkan? Bukankah ini bentuk penentangan besar ini namanya? Ini bentuk penentangan besar kepada Allah dan Rasul. Ya, Khalid bin Azzaqullah. Ya, baik. Berikutnya kata Ibnu Taimiyah. Wassalatu indaha min dalik, dan salat di dekat kuburan itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini penafsiran Ibnu Taimiyah ya, bahwa salat di dekat kuburan, di samping kuburan atau di atas kuburan atau menghadap ke kubur, walaupun salatnya untuk Allah, ini termasuk dalam makna hadis yang dilarang oleh Nabi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tak boleh. Wa illa yubna masjid, walaupun tidak dibangun masjid di atas kuburan, walaupun tidak ada bangunan. Faham? Jadi sekedar dia sengaja datang ke kuburan untuk sholat di sana, meninggalkan masjid padahal banyak masjid, sengaja ke kubur untuk sholat, maka ini termasuk apa? Dalam makna hadis kata ini, walaupun tidak ada bangunan di kuburan itu. Faham? Baik. Wa huwa makna qawliha, dan ini makna Dan inilah makna ucapan Aisyah, khasya ayyuntakhadha masjidah. Nabi tidak diperlihatkan kuburannya. Kenapa tidak diperlihatkan? Karena Nabi khawatir jangan sampai nanti suatu saat kuburannya dijadikan tempat ibadah. Ini Nabi khawatirkan. Ya. Wa kullu mawdidin qusidatis salatu fihi faqad tuhida masjidah. Kata Ibnu Taimiyah, semua tempat, tempat apapun, kalau sengaja seseorang datang ke sana mau sholat, sengaja, menengaja ke sana mau sholat, maka dia telah menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadah masjid. Dia sudah menjadikan tempat itu sebagai tempat tempat ibadah, maka masuk dalam hadis. Ya, ketika dia sengaja datang ke kuburan mau sholat di situ, berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk ibadah masjid. Baik. Bal kullu mawdin yusalla fihi yusamma masjidah. Bahkan setiap tempat yang dilakukan sholat di tempat itu, maka tempat itu dinamakan masjid. Secara bahasa ya, secara bahasa dinamakan masjid, tempat ibadah. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku seluruh bumi ini sebagai masjid, sebagai tempat untuk bersujud dan sebagai sarana untuk bersuci. Baik, selesai. Wali Ahmad bisa terjadi satu lagi hadis, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik, sanad yang bagus, artinya sanadnya sahih. Ya, Ali bin Mas'ud marfu'an dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, kata Nabi, perhatikan, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya kata Nabi, di antara manusia yang terjelek, ya, bahasanya Nabi, sesungguhnya manusia yang terjelek, syirar. Ini menunjukkan apa? Manusia itu jeleknya bertingkat-tingkat. Ada jelek, ada lebih jelek, ada paling jelek. Ada jelek, ada jelek lagi, ada di atasnya, ada yang paling jelek. Yang disebutkan oleh Nabi yang mana? Yang paling jeleknya. Kata Nabi, sesungguhnya manusia yang terjelek dari manusia yang ada adalah dua. Yang Nabi sebutkan. Yang pertama, man tudrikuhum sa'atu wa hum ahya, yaitu orang yang mendapati hari kiamat dia masih hidup. Dapat hari kiamat dia masih belum mati dia, dapat hari kiamat. Itu orang terjelek. Kenapa ikhlas kalian? Sebab Nabi bersabda, la takunu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai apa? Sampai tidak ada lagi di dunia yang berkata Allah Allah. Artinya seorang jelek itu tidak. Kalau ada orang yang dapat hari kiamat ditiup itu sangat kekal, itu orang yang terjelek, celaka saja. Kenapa ikhlas kalian? Karena disebutkan dalam riwayat, sebelum terjadi hari kiamat itu akan ada angin yang lembut yang Allah utus. Ada angin nanti. Angin ini akan mencabut rohnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau angin berhembus, ini angin itu akan kalau datang ini angin yang apa? Dia akan mencabut rohnya orang yang beriman, orang yang baik mencabut rohnya. Yang jelek tidak dicabut rohnya. Tidak tercabut rohnya dengan datangnya ini angin. Nah, ketika semua roh orang-orang yang beriman sudah tercabut, tinggal yang jeleknya, disitulah terjadi hari kiamat. Nabi, makanya Nabi mengatakan, manusia yang terjelek itu adalah manusia yang mendapati hari kiamat. Sebab hari kiamat tidak akan terjadi kecuali yang tersisa orang-orang jelek semua. Ya. Penyembah kubur, ada semua di sini. Ya. Ada semua. Dan semuanya ada. Baik. Kemudian yang kedua ini, yang terjelek dari seluruh manusia yang ada adalah walladzina yattakhidunal qubur masajid. Orang-orang semua yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Di sini tidak lagi disebut kuburan Nabi, umum kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Apakah kuburan Nabi, kuburan orang soleh, ya, kuburan kucing, kuburan ayam, kuburan macam-macam yang dikatakan kuburan, apapun itu, apa kata Nabi? Yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah, maka itu adalah manusia yang terjerek dari manusia yang ada. Subhanallah. Ya, dikatakan manusia yang terjerek. Lihat di sini, selesai hadisnya, selesai semua pembahasan. Coba kita lihat dari awal bagaimana peringatan, bagaimana jeleknya itu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya. Pertama Nabi katakan apa? Hah? Nabi katakan bahwa itu kebiasaan Yahudi dan Nasara. Itu yang pertama, bahwa menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya, itu kebiasaan orang Yahudi dan Nasara. Satu. Itu dipetik dari hadis Nabi, ya. Ulaika syirarul khalqi, kata Nabi, ulaika idza mata fihi ar-rajulus shalih. Dan ketika Ummu Salamah menceritakan ada gereja begini-begini, kata Nabi, mereka itu yang dengan salah itu. Kalau meninggal orang saleh, jangan mereka bangunkan kuburan. Bangunkan kuburan dan masjid dan mereka ibadah di situ. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah. Nabi katakan apa? Itu kebiasaan Yahudi. Yang pertama. Yang kedua, Nabi katakan mereka dilaknat oleh Allah. Ini kerusakannya, ya. Pertama, itu kebiasaan Yahudi dan Nasara. Ini sudah, satu saja ini sudah cukup untuk kita jauhi. So, ini kebiasaan orang-orang dimurkai, kebiasaan orang yang sesat. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam hadis, dilaknat oleh Allah pelakunya. Ya. Yang ketiga, apalagi yang ketiga? Mereka dikatakan sebagai syirarul khalqi indallah, makhluk yang terjelek. Ya, kalau yang terakhir dikhususkan manusia yang terjelek dari golongan manusia. Kalau hadis yang pertama diumumkan makhluk yang terjelek. Jadi bukan dari golongan manusia, dari seluruh makhluk yang paling jelek. Itu yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi lebih jelek daripada monyet. Sebab makhluk banyak, babi, anjing, kongkong dan seterusnya. Ya, sebab Nabi mengatakan syirarul khalq, makhluk yang terjelek dari seluruh makhluk yang ada. Dari kalangan manusia dia yang paling jelek. Kalau berbicara makhluk, maka dia makhluk yang paling terjelek. Ya. Jadi subhanallah. Ya, maka sungguh sangat mengherankan kalau ada yang membolehkan. Heran kita kalau ada yang membolehkan, ya, apalagi sampai menuduh orang yang melarang itu sebagai sesat, subhanallah, atau sesat. Ya, makanya diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala, ya, baik, kata beliau, wal'ajab, yang menakjubkan, yang mengherankan kepada beliau, yang mengherankan sekali. Para Nabi sudah larang, sudah dilaknat, sudah dikatakan makhluk terjelek, tapi kata beliau, yang mengherankan bagi kita, heran kita, apa? Anna aktsara man yad'i ilma, bahwa kebanyakan orang yang mengaku berilmu, hai, herannya apa? Kebanyakan, bukan sedikit, lebih banyak, kebanyakan orang yang mengaku berilmu dari kalangan umat Islam, umat ini, umat Islam, Muslim dia bersurban, ya, memakai peci, sholat di masjid, bahkan mungkin berjenggot, bahkan mungkin bersurban, mengaku diri dan ustaz, kiai, ulama dan seterusnya, tapi herannya, lain kiruna dan tidak mengingkari. Tidak mengingkari. Padahal Nabi sudah ingkari. Iya kan? bisa ingkari itu. Bahkan pengingkarannya Nabi sangat keras dengan kalimat-kalimat penegas. Tapi yang heran, kok mereka tidak ingkari? Karena mereka mampu berilmu. Kok mereka tidak ingkari? Banruk dana istahsanuhu, bahkan kebanyakan dari mereka menganggap bagus itu. Ziarah religi bagus itu. Perlu dilestarikan, perlu disosialisasikan, perlu dilanggengkan, perlu menjadikan tradisi itu bagus itu. Subhanallah. Kata beliau, ini heran, mengherankan sekali gitu. Kita pun heran. Heran juga kita. Ilmu apa itu? Ya. Waradzabu fi fi'lihi, bahkan ya, bukan selagi menganggap bagus, bahkan dia mendorong, memotivasi orang untuk melakukan. Bagus. Bentuk cinta kepada orang soleh, bentuk pengaduan kepada orang soleh. Mereka itu tidak mengganggu orang soleh. Mereka itu anti ziarah kubur. Siapa bilang anti ziarah kubur? Dusta. Ya. Siapa yang melarang ziarah kubur, sesat dia. Yang melarang ziarah kubur sesat. Kenapa? Melanggar hadis. Nabi membolehkan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ala sekarang fazuruha, silahkan ziarah kubur. Kenapa? Apa tujuannya ziarah kubur? Nabi terangkan, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena dia mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ziarah kubur tidaklah bagus, sunnah ziarah kubur, sunnah mengingatkan kematian, melembutkan hati, menyemangati kita untuk beramal. Tapi yang kami larang, saudaraku, adalah jangan mengkultuskan itu kuburan. Sebab kuburan itu tempat mengingat kematian, bukan tempat meminta, tempat bukan tempat menyembeli, bukan tempat membaca Al-Quran, bukan tempat sholat, bukan itu tempatnya. Ya, kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, Al-Imam Al-Munawi salah satu ulama besar pada Syafi'i, ketika menjelaskan silakan ziarah kubur, kata beliau, disyarti dengan syarat. Silakan ziarah kubur dengan syarat. Apa? Alla yaqtarina bidzalika tamassu'un bil qadr. Jangan sampai dirinya dengan mengusap-usap kuburan. Itu yang dilarang. Ini yang kita larang. Ziarah kubur diusap-usap dindingnya kuburan, dicium-cium dindingnya kuburan. Ini yang dilarang. Ya. Autakbirun, atau mencium-ciumnya. Atau sujud di area, atau sujud di atasnya. Atau selain daripada itu. Bagi namun kama qala Subuki, karena perbuatan itu, kata Imam Subuki, Imam Subuki ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa itu bid'atun munkar. Itu bid'ah yang munkar. Jadi bukan Wahabi, ya. Jadi yang kita larang bukan ziarah kuburnya. Hati-hati. Kadang mereka mengatakan, ya, mereka melarang ziarah kubur. Tidak. Tidak pernah kita larang ziarah kubur. Siapa yang melarang ziarah kubur, sesat itu. Tidak benar itu. Yang kita larang seperti kata Al-Imam As-Suluki, diusap-usap, dicium-cium, kemudian di situ tadi-tadi. Lebih takut dia dikubur itu. Kadang orang takut sekali sama penghuni kubur itu. Kalau mau lewat di kuburannya, ada disiapkan celengan, harus menabung. Kalau tidak, kualat lagi di jalan. Ini kan berlebihan. Ya, ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang mengatakan seperti itu, yang kaya dibodohi manusia. Disiapkan celengan, ini terjadi. Celengan disiapkan besar-besar. Ada celengan untuk masjid, ada celengan khusus kuburan. Kadang orang lebih banyak isinya itu yang celengan kuburan daripada celengan masjid. Kenapa? Sebab sudah dikasih apa? Ya, sopir truk. Kalau mau lewat itu harus sopir apapun lewat itu harus menabung di situ, menceleng di situ. Kalau tidak, itu kualat di jalanan. Subhanallah. syirik bid'ah dan pemerasan. Ya, pemerasan itu. Dan yang melarang itu tadi yang menyiapkan celengan, itu yang melarang itu yang apa namanya mengatakan itu sesat itu begini. Kenapa? Sebab kalau larang itu hilang sudah celengan. Rata-rata itu jamaah sekalian yang memusuhi sunnah itu orang-orang yang punya kepentingan dunia itu. Perhatikan saja. Sebab kalau dia tidak punya kepentingan dunia, untuk apa dia larang? Bukankah dia takut kepada Allah? Harusnya dia takut kepada Allah mempersiapkan bekal. Tapi ketika dia cinta dunia, lupa ilmunya. Walaupun ustaz, ketika dia memasukkan dunia dalam dakwahnya itu bahaya. Yang ada di baik, yang baik jadi salah, yang salah jadi baik, itu pasti itu. Ketika ada dunia disusupkan dalam dakwah, ustaz itu akan rusak. Kenapa? Karena dia berbicara sesuai dengan furus. Ada furus, saya bicara, kalau tidak juga. Ya, rata-rata perhatikan saja yang menentang dakwah, yang menentang sunnah, semuanya itu adalah yang punya kepentingan-kepentingan dunia. Dan tidak harus kepentingan itu berupa materi, ya bisa juga kepentingan dunia dari sisi apa pengikut. Ya, ada kadang-kadang orang itu cinta banyak pengikut, khusyuk, cinta tenar. Kalau saya anu tidak ikuti masyarakat, tidak tenar saya. Kalau saya tidak ikuti dengan masyarakat, ya jauhi saya. Maka akhirnya hantar saja itu. Sudah terlewat, sudah terpakalan. Sudah apa? Terlanjur basah. Ya, lebih mandi sekalian. Terlanjur basah sudah. Cukup ya. Baik. Jadi, kata beliau ya. Baik. Fala paristadda urbatul Islam. Sungguh kata beliau semakin terasing Islam ini. Kata beliau subhanallah, sungguh sangat terasing Islam ini. Kenapa terasing Islam? Karena yang banyak memusuhi Islam itu justru orang berilmu, sehingga kebenaran semakin asing. Kenapa? Karena yang menghalangi manusia dari kebenaran justru orang berilmu itu tadi, yang dianggap sebagai tokoh agama. Maka hati-hati. Ya, inna hadzal ilma dinun, kata ulama Ibnu Sirin rahimahullah tabi'in, sesungguhnya ya ilmu itu agama. Ilmu itu itulah agama. Ilmu itu itulah agama, kata Ibnu Sirin. Fadzuru, maka perhatikan, periksa dengan baik kepada siapa kalian mengambil ilmu. Sebab ilmu itu itulah agama anda. Kalau ilmu anda tidak beres, agama juga tidak beres itu. Kalau ilmu anda bagus, mengambil dari orang yang terpercaya, maka agama anda akan lurus. Tapi kalau anda mengambil ilmu dari orang-orang yang justru menentang sabda-sabda Nabi, maka agama anda akan menjadi rusak. Maka perhatikan kepada siapa anda mengambil. Dari Allah Allah cukup. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada bab yang 21. Cukup dulu ini saja ya. Apakah juga wajib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah juga wajib seorang wanita untuk menuntut ilmu? Wajib. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ada tambahan muslimah, tapi tambahannya tidak sahih. Ya, tetapi ketika disebutkan muslim, maka dia mencakup perempuan juga. Sebab perempuan itu syaqaiqur rijal. Ya, perempuan itu saudara kandung dari laki-laki. Sehingga ketika laki-laki diwajibkan, perempuan juga di wajibkan, berlaku sama hukumnya. Dan katanya tidak boleh seorang wanita untuk menuntut ilmu. Siapa bilang tidak boleh? Ya, jika tidak ada seorang mahram, ada lagi tanya tolong. Dan katanya tidak boleh seorang wanita, ini namanya tidak paham. Dan katanya tidak boleh seseorang wanita untuk menuntut ilmu. jika tidak ada seorang mahram yang menemaninya. Ya, baik. Ya. Kalau tidak ada mahramnya, bukan berarti tidak menuntut ilmu. Sebab sekarang menuntut ilmu itu banyak sarananya, di rumah pun bisa. Tidak ada mahram pergi, di rumah bisa. Membaca buku bisa, mendengar. Sekarang banyak sekali sekarang. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan harus datang ke majelis, bukan ke pondok, enggak. Menuntut ilmu itu bisa di rumah. Cuma berbeda pahalanya, ya. Berbeda tentunya. Di rumah dengan datang ke majelis ilmu, menuntut ilmu, menonton YouTube dengan datang ke majelis. Berbeda sekali. Sebab kalau di rumah tidak dapat pahala tadi, pahala majelis ilmu. Mendengar rekaman juga menuntut ilmu, tapi beda pahalanya. Ya. Nah, kalau tidak ada mahramnya, ya di rumah saja sampai ada mahramnya, cepat-cepat punya mahram. Ya, harus cepat punya mahram. Ya, dan akhwat sekalian, kalau dia di sekitar sini dari Makiyong Baji mau ke sini tidak butuh mahram itu. Ya, saya bisa paham ini kayaknya penanyaannya orang Makassar ini. Mau menuntut ilmu di wilayah Makassar itu tidak butuh mahram. Sebab mahram itu kalau sampah harus ada mahram. Sedangkan Makiyong Baji ke sini tidak sampah itu. Ya, apa namanya? Dari ujung Makassar ke Wadu itu kan safar. Yang safar itu kalau dia orang tangkap akhwatnya orang tangkap ke sini, itu safar harus ada mahram. Ya, kalau tidak ada mahramnya dipanggil saja, nanti saya ke sana. Ya. Jangan salah paham, nanti ke sana mau disetandi mau disini. Mudah-mudahan ini tidak susah. Ya, maksud saya nanti saya ke sana ada info yang ikut yang berjalan itu maksudnya. Nah, ya, jadi tidak butuh mahram kalau di sekitar sini tidak butuh. Datang saja ya dengan temannya atau siapa, tidak ada masalah. Baik. Karena katanya sebagian perempuan atau perempuan yang tinggal di rumah betul. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyati ula. Tetaplah tinggal di rumah. Itu memang bagus tinggal di rumah, tapi dibolehkan keluar ketika ada maslahat. Maslahatnya apa? Mau pergi mendengarkan ceramah pun tidak masalah. Itu bagus, tidak masalah. Yang penting jangan bertabarruj. Jangan bertabarruj, bersolek, berhias, mempercantik diri kalau keluar. Ya, jaga adab-adab majelis, jaga adab-adab keluar, jangan memakai parfum, jangan bersolek, jangan berhias-hias dan seterusnya. Baik. Bagaimana hukumnya Ustaz jika ada masjid sudah terbangun lalu tidak diketahui bahwa ternyata ada kuburan di dalamnya, tetapi kita sudah sholat di masjid itu, apa hukumnya Ustaz? Ya, ini sudah kita bahas, berarti kuburannya duluan ya. Ya, baru masjidnya. Paham ya? Pertanyaannya di sini bahwa kuburannya duluan. Ya, baru masjid, kan dia bilang jika ada masjid sudah terbangun bahwa ternyata ada kuburan dalamnya. Sudah kita bahas ini. Kalau bagaimana kalau kuburan duluan, ya baru ada masjid, yang mana dibongkar? Hah? Kuburan duluan, baru ada masjid, yang mana dibongkar? Masjid dibongkar. Kalau masjid duluan baru ada kuburan menyusul, yang mana dibongkar? Kuburan yang dibongkar. Sebab tidak boleh bertemu antara masjid dengan kuburan. Tidak bisa, itu kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa dalam Islam tidak bisa bersatu antara kuburan dengan masjid. Baik, bagaimana kalau sholat sudah terlanjur sholat di dalamnya, dia tidak tahu, maka sholatnya sah. Namanya tidak tahu, sholatnya tidak sah, tidak masalah. Baik, kalau dia tahu baru sholat, tidak sah sholatnya. Sholat di dalam masjid ada kuburan tidak sah. Kalau di luar, kalau dalam masjid tidak sah, kalau di luar sah. Baik. Tolong bertanya, ya, tulisannya agak diperbesar ya. Amin. Cukup dulu lah. oleh orang lapar. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.